berjumpa, hatiku berkata, pandangan matamu sayu menembus hatiku. Tak kuasa lagi diriku telah tertawa. Cium lembut pipimu, kau menunduk malu. Tak kuasa lagi, diriku telah tertawan padamu.